Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Baik, insyaallah taala setelah kita menyelesaikan risalah al-lamiyah li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, insyaallah taala kita lanjutkan untuk membaca Alkitab Al-Qaidul Muslah. Yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pelajaran yang telah lewat tentang Asyar Mabadi', 10 perkara yang seorang untuk mengetahui sebelum mempelajari suatu ilmu. Dan telah kita sebutkan di antara keutamaan mempelajari ilmu akidah. Bahasanya ilmu akidah adalah ilmu yang paling mulia alal itlaq. Sebagaimana kita bawakan kalamnya Ibnul Qayyim. Dan demikian pula kalamnya Ibn Abil Is. Dan demikian pula makna ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Qaidul Muslah. Dan demikian mulai sekarang kita tambahkan dari ucapan Syekh Sa'di rahimahullah taala yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu akidah. Beliau menyebutkan tentang ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan di antara ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ilmu al-aqaid wa usulut tauhid, tentang ilmu akidah, keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim, wa usulut tauhid dan pondasi-pondasi ketauhidan. Ini yang pertama kali beliau sebutkan dalam risalah beliau. Beliau mengatakan wa hadha huwa asyraful ulumi alal itlaq wa afdaluha wa akmaluha. Dan ini yakni ilmu akidah wa usulut tauhid, asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Alal itlaq, secara mutlak. Wa afdaluha wa akmaluha. Ilmu yang paling utama dan ilmu yang paling akmal, yang paling sempurna. Wa bihi tastaqimu al-qulub. Dengan ilmu akidah, dengan usul tauhid, tastaqimul qulub, hati ini akan lurus. Alal aqaidis sahihah, di atas akidah yang benar. Wa bihi tazku al akhlaq wa tanmu. Dan dengan ilmu akidah wa usul tauhid, tasku al-akhlak. Akhlak ini akan menjadi bagus, akan menjadi suci, akan tumbuh, akan menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, sopan santun, adab-adab yang sesuai dengan syar'i. Ini dengan seorang mengilmui tentang ilmu akidah. Wabihi tasihul a'mal wa takmul. Dan dengannya, dengan ilmu akidah, usul tauhid, amalan itu akan menjadi benar. Dan akan menjadi sempurna. Sehingga dari apa yang beliau sebutkan, menunjukkan tentang betapa pentingnya, betapa butuhnya seorang hamba untuk mempelajari ilmu akidah. Dengan akidah yang sahihah, yang benar. Sehingga akan memperbaiki akhlaknya. Akan menjadikan amalan-amalan yang dia lakukan adalah amal yang makbulah indallah. Amal yang diterima di sisi Allah SWT. Kemudian belum menyebutkan wa maudhu' hadzal ilmi al-bahthu amma yajibu lillahi min sifatil kamal wa nu'util jalal. Dan maudhu', materi pembahasan hadzal ilmi, ilmu akidah wa usul tauhid, pembahasannya adalah amma yajibu lillahi min sifatil kamal, tentang apa-apa yang Allah SWT wajib baginya untuk tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'utul jalal, dan sifat-sifat yang luhur, yang tinggi. Sehingga dalam ilmu akidah pembahasannya adalah tentang terkait nama dan sifat Allah SWT diantaranya. Oleh dari itu dikatakan asraful ulum alal itlaq. Karena kemuliaan suatu ilmu dilihat apa yang diilmui. Manakala yang diilmui adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, maka dengan ini menjadilah ilmu akidah adalah ilmu yang mulia. Wa ma yamtani wa yastahilu alaihi min awsafin naqsi. Dan perkara-perkara yang Allah SWT tercegah, Allah SWT mustahil untuk tersifati dengan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat ketidaksempurnaan. Wal aib wal misal. Demikian pula sifat-sifat yang ada cacatnya, ada aibnya. Wal misal, atau yang menyerupai apa yang ada pada makhluk. Wa ma yajuzu alai min ijadil kainat. Dan apa yang boleh bagi Allah SWT untuk menciptakan makhluk-makhluknya. Wa innahu al-fa'alu liman yurid. Sungguhnya Allah SWT akan melakukan segala yang Allah SWT inginkan. Masya Allah kan wa ma lam yasa' lam yakun. Sehingga segala sesuatu yang Allah SWT kehendaki secara kaunan akan terjadi. Wa ma lam yasa' lam yakun. Dan segala sesuatu yang Allah SWT tidak kehendaki niscaya tidak akan terjadi. Sehingga kita ketahui dari apa yang beliau sebutkan bahasanya di antara maudhu pembahasan ilmu akidah adalah membahas tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Dan terkait tentang al-asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT, sebagaimana kita ketahui ini adalah merupakan salah satu bentuk dari tauhid. Dari tiga jenis tauhid yang ada. Dan demikian pula di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah SWT memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan untuk mempelajari nama-nama Allah SWT. Untuk mengenali nama-nama dan sifat Allah SWT. Yang mana balasannya dikatakan oleh Nabi SAW, man ahsaha dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam jannah. Seorang mukmin tidak ada yang dicari kecuali apa? Al-jannah. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala tentang makna ihsa. Wa ihsa'uha tahsiluha fil qalb. Wamtila'ul qalb min asari hadhihi al-ma'rifah. Makna menjaga nama-nama Allah SWT, ihsa'uha, dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala adalah tahsiluha fil qalb. Mewujudkan. Nama-nama Allah SWT di dalam hati. Serta makna-maknanya. Wa imtila'ul qalb, dan terpenuhi hati dengan nama-nama Allah SWT, dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Min asari hadil ma'rifah, yang merupakan dampak dari seorang mengetahui, mengenali tentang nama dan sifat Allah SWT. Sebagai contoh, nama Allah SWT diantaranya Al-Alim, yang maha mengetahui. Manakala seorang meyakini dengan seyakin-yakinnya mengimani tentang nama ini, Allah SWT Al-Alim, yang mana ilmunya Allah SWT lam tusbak bil jahl wala yulhiku nisyan. Ilmunya Allah SWT tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak terkena yang namanya kelupaan. Ilmunya Allah SWT wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Tatkala ini tertanam di dalam hati seorang hamba, tentunya akan memberikan asar, pengaruh-pengaruh, dampak-dampak yang sangat banyak. Sehingga seorang hamba akan senantiasa muraqabah, merasa terawasi oleh Allah SWT. Di mana saja, kapan saja, dia akan terawasi oleh Allah SWT. Allah SWT mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan. Tentunya tatkala seorang menghadirkan makna yang seperti ini, mungkinkah dia akan bermaksiat kepada Allah SWT? Sekali-kali tidak. Dia tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nah, baik berupa melakukan larangan-larangannya ataupun meninggalkan perintah-perintahnya. Kalau ini senantiasa terhadirkan dalam hati seorang hamba. Karena dia yakin, dengan seyakin-yakinnya, Allah SWT mengetahui. Dan Allah SWT akan membalasi apa yang dia lakukan. Bahkan ilmunya Allah SWT, alimun bidzati sudur, mengetahui tentang niatan-niatan, bisikan-bisikan hati. Yang dengan ini seorang akan menjaga niatan-niatannya. Jangan sampai memiliki niatan-niatan yang jelek. Ini diantara asar dari seorang meyakini, mengimani tentang nama Allah SWT al-Alim. Kira-kira kalau semua orang menghadirkannya seperti ini, akan tentram atau enggak tentram? Tentram. Dia tidak akan menyakiti saudaranya, tidak akan menggibahi saudaranya. Dia akan senantiasa berupaya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, menjauhi kemaksiatan kepada Allah SWT. Baik yang terkait tentang haknya Allah SWT ataupun hak sesamanya. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, fa inna kulla ismin lahu fil qalbi al khadi' lillah al mu'min bihi atharun wa halun la yuhassilu al abdu fi hadhihi dar wala fi daril qarar ajal wa a'dham minha. Maka sungguhnya setiap nama dari nama-nama Allah SWT fil qalbil khadi' lillah, pada hati yang tunduk kepada Allah SWT, yang beriman kepada Allah SWT, atharun, memiliki pengaruh-pengaruh. La yuhasilul abdu fi hadhihi dar wala fi daril qarar, yang seorang hamba tidak akan memperoleh asar-asar tersebut baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak, ajal wa a'dham minha, yang lebih mulia, yang lebih agung dari apa? Asar pengaruh dari pengetahuan keimanan seorang hamba terhadap nama-nama dan sifat Allah SWT. Oleh dari ini kita berupaya, berusaha untuk membaca risalah ini, dikarenakan risalah ini adalah merupakan kaedah-kaedah yang dengannya seorang akan benar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Meskipun di dalamnya ada pembahasan-pembahasan yang lumayan agak sulit, tapi kita berupaya, berusaha memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kita pelan-pelan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Sehingga insyaAllah ta'ala risalah yang akan kita baca adalah risalah Al-Qaidul Musla fi asma'ilai wa sifatihi al-husna. Tapi insyaAllah ta'ala kita baca ada pendahuluan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Bas. Sehingga risalah ini setelah Syekh Ibn Husayn rahimahullah ta'ala menulisnya, maka diserahkan, disodorkan kepada Syekh Ibn Bas untuk memberikan penilaian, untuk memberikan takdim. Dan demikianlah kondisi mereka para ulama, manakala memiliki suatu karya tulis adalah apa? Disodorkan kepada mereka para ulama, sehingga manakala di sana ada kekeliruan, kesalahan untuk dapat diperbaiki. Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan di sini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du. Setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Demikian pula salawat serta salam agar tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan kepada para pengikutnya dan para sahabatnya. Wa man ihtada bihudah, dan kepada orang-orang yang mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Faqad ittala'tu 'alal mu'allaf al-qayyim alladhi katabahu sahibul fadilah al-alamatu akhuna Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin fil asma'i was-sifat. Syekh bin Basrah ta'ala mengatakan faqad ittala'tu, maka sungguh aku telah memutala'ah, telah mendengarkan secara keseluruhan alal mu'allaf al-qayyim, suatu karya tulis yang bagus yang telah ditulis oleh sahibul fadilah al-alama akhuna Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, yang ditulis oleh Syekh ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala fil asma'i was sifat, terkait pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Wa sammahu al-qa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Dan risalah ini dinamai, diberi judul al-qa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna. Ini kaidah-kaidah tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT yang husna. Wa sami'tuhu min awalihi ila akhirih. Dan beliau katakan, dan aku telah mendengarnya dari awal sampai akhir. Dikarenakan kita ketahui bahasanya beliau rahimahullah dalam kondisi apa? Buta. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh mereka ulama, buta mata akan tapi apa? Enggak buta mata hatinya. Sehingga beliau mendengarkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Baru beliau memberikan penilaian. Fa'alfaituhu kitaban jalilan. Maka aku menganggap, menghitung ini adalah kitab yang jalil, yang mulia, yang bagus. Qad istamala ala bayani aqidati salafis salih fi asma'illahi wa sifatih. Sungguh tercakup di dalam risalah ini penjelasan tentang akidah salafus salih terkait tentang asma'ullah wa sifatih, terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kama istamala 'alal qawaida 'azimah, sebagaimana juga terkandung, tercakup di dalamnya kaidah-kaidah yang 'azimah, yang agung. Wa fawaid jammah, dan faedah-faedah yang sangat banyak. Fi babil asma'i was sifat, dalam bab tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Wa awdaha makna al-ma'iyah al-waridah fi kitabillahi azza wa jal al-khasa wal-amah inda ahli sunnati wal-jama'ah. Dan demikian pula dijelaskan di dalam risalah ini makna al-ma'iyah, makna kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya, baik ma'iyah yang sifatnya amah ataupun ma'iyah yang sifatnya khasah, menurut ahli sunnati wal-jama'ah. Tapi adapun kalimat yang setelahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.